Jadi siapa? Komandan Mujamal. Oh, ini. Kamirun. Lagu ini spesial buat Bos Jamal yang ada di Korea. Halo bro, kuliah duit sing akeh ning kono bro. Mulai nanggapne ya. Semuanya masih kondusif kan? Orang yang tawuran nih ya. Jangan sampai tawuran gak ada nih udunen. Kuwi lho non. Apa? Jenengan salami sing rambutnya kuning kayak lho. Sing rambutnya kuning? Sing alise sulaman lah kayak lho. Ini kita? Bunga Citra Lestari kayak non. Masa Allah. Terus sebelahnya sing kacamata ini batuk kuwi non. Mpok Soimah kayak non. Jenengan salami non. Penonton? Penonton? Lanjut enggak? Semangatnya mana? Tepuk tangannya mana? Sewu mangatus. Mari ngene ya. Mari ngene. Hai! Hai! Mas, ayo mas. Sudah berjuang untuk mendapatkan sesuatu belum? Semoga cepat berhasil ya. Amin. Mesake lo. Jo. Kita doakan bersama-sama ya. Sampai jumpa.